Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ala ma ba'd. Kita pada keterangan Syekh rahimahullah, wa'alam anna tafsir al-ma'iyyati bidhahiriha ala al-hakikati la'iqati lillahi ta'ala la yunaqidu ma thabata min aluhillahi ta'ala bidatihi ala arsihi wa dhalika mujuhin thalafatin. Al-wajh al-awwal sudah kita baca ya. Ya. Anna Allah ta'ala jama'a bainahuma li nafsihi fi kitabihi al-mubin al-munazzahi 'anit tanaqudi wa ma jama'a Allah bainahuma fi kitabihi fala tanaqudu bainahuma. Kemudian al-wajh ats-tsani. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala hadhihi Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Al-wajh ats-tsani أن حقيقة معنى المعيتي لا يناقض العلو فالاجتماع بينهما ممكن في حق المخلوق فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا ولا يعد ذلك تناقضا ولا يفهم منه أحد أن القمر نزل في الأرض فإذا كان هذا ممكنا في حق المخلوق وفي حق الخالق المحيط بكل شيء مع علوه سبحانه من باب أولى وذلك لأن حقيقة المعية لا تستلزم الاجتماع في المكان. نعم. Sisi yang kedua, sesungguhnya hakikat makna ma'iyah tidak membatalkan sifat kemahatinggian Allah subhanahu wa ta'ala. Hakikat makna ma'iyah, yakni secara umum ya, hakikat makna kebersamaan, kebersamaan itu tidak membatalkan ketinggian sesuatu. Jadi ketika sesuatu disifati dia bersama dengan yang lain dan dia disifati dia tinggi di atas, itu tidak bertentangan. Fal ijtima'u bainahuma, maka ya bergabungnya antara kedua makna ini, makna kebersamaan dan ketinggian, mungkinun fi haqqil makhluk, itu mungkin terjadi pada makhluk, terjadi pada makhluk ya, pada hak makhluk. Fa'innahu yuqal, dicontohkan oleh Syekh, karena sesungguhnya dikatakan, mazilna nasiru, kami senantiasa melaju dalam perjalanan, ya, walqamaru ma'ana, dan bulan senantiasa bersama kami. Nah, bulan senantiasa bersama kami dalam perjalanan dimanapun kami bergerak di muka bumi, padahal bulan di atas kan. Nah, wala yu'addu dzalika tanaqudan, ucapan semacam itu tidak dianggap tanaqud, tidak dianggap kontradiksi, bukan ucapan kontradiksi yang bertolak belakang membatalkan awal dan akhirnya, tidak. Wala yafhamu minhu ahadun annal qamara nazala fil ard, annal qamara nazala fil ard, dan tidak ada yang memahami dari ucapan itu, satu orang pun tidak ada yang memahami bahwasanya bulan turun ke bumi bersama dia, mengikutinya di bumi, tidak. Bulan tetap di atas tetapi terus bersama dia dimanapun dia di muka bumi berjalan, bergerak. Fa idza kana hadha mumkinan fi haqqil makhluqi, maka jika hal ini mungkin terjadi pada hak makhluk, fi haqqil khaliqil muhit bi kulli syai'in, maka pada hak al khaliq, pencipta yang meliputi segala sesuatu, ma'a uluwihi, bersama kemahatinggiannya subhanah, min babi aula, ya, lebih lagi itu mungkin, lebih mungkin lagi. Ya. Tayyib. Fadalika li'anna haqiqatan ma'iyyati. Hal itu dikarenakan sesungguhnya hakikat kebersamaan la tastalzimu. Tidak berkonsekuensi. Ya, al-ijtima'a terjadinya. Ya, al-ijtima'a. Tidak berkonsekuensi, ya, terjadinya perkumpulan fil makan di suatu tempat yang sama. Jadi kebersamaan itu tidak berkonsekuensi, ya, mesti sama-sama berkumpul datnya, ya, di suatu tempat. Nah, jelas ya. Wa ila hadha al-wajhi asyara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fil Fatwa al-Hamawiyah min majmu' al-fatawa al-Iqra' al-safha tamrinan safha safha thalitha wa mi'ah al-mujallad al-khamis min majmu' al-fatawa Ibnu al-Qasim haitsu qala fadhalika anna kalimata ma'a fil lughah إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة مطلقة من غير وجوب مماسات أو محاذات من عن يمين أو شمال فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا أو والنجم معنا ويقال هذا المتاع معي لمجامعة لمجامعته لك هذا المتاع معي هذا المتاع معي لمجامعته لك وإن كان فوق رأسك فالله ما خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة انتهى. طيب وإلى هذا الوجه أشار الشيخ ابن تيمية كسيسي إني ya, isyarat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Fatawa Al-Hamawiyah Sofha 130 baik, yani halaman 103 Al-Mujadal Khamis min Majmu' Al-Fatawa Ibnu Qasim, yani tergabung dalam Majmu' Al-Fatawa. Nah, Fatwa Al-Hamawiyah yang tergabung dalam Al-Fatwa yang dijadikan rujukan oleh Syekh. Baik. Haitsu qala. Ya. Wa dhalika anna kalimata ma'a di lughati, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, manakala di halaman itu beliau mengatakan wadhalika, hal itu dikarenakan anna kalimata ma'ah, sesungguhnya kata ma'ah namanya bersama, di lughati, dalam lughah, dalam bahasa Arab, idha utliqat, apabila penggunaannya dilepas, dimutlakkan penggunaannya tanpa dibatasi, ya, falaysa zahiruha fi lughati illa al-muqaranata al-mutlaqata illa al-muqaranata al-mutlaqata min ghairi wujubi mumassatin aw muhadatin an yamin aw shimal, ya, jika dilepas penggunaannya, ya, dimutlakkan penggunaannya, ya, artinya tanpa pembatasan, falaysa dhahiruha, maka lahiriyah maknanya tidaklah, ya, dalam bahasa ini falaysa dhahira fil lugha, maka tidaklah lahiriyah maknanya dalam bahasa Arab illa kecuali apa, kecuali al muqaranata al mutlaqata, ya, penggandengan secara mutlak, ya, min ghairi wujubi mumassatin, tanpa, ya, wajibnya memasah persentuhan, tanpa wajibnya, harusnya terjadi persentuhan. Au muhadzatin atau persejajaran. Muhadzat, persejajaran antara keduanya, an yamin, di kanannya au shimal atau di kirinya. Jadi ketika dikatakan ini bersama itu, nah gitu. Ini bersama itu. Maka ini dan itu dikatakan bersama. Ya, maka zahir lahiriyah makna bersama di sini ketika penggunanya dimutlakkan begitu, tidak ada yang lain kecuali sebatas al-muqaranah al-mutlaqah, sebatas apa? Penggandengan secara mutlak bahwa bersama gitu. Tanpa diharuskan bahwa in dan itu bersentuhan, atau ya, tanpa diharuskan bahwa keduanya itu sejajar, yang ini sebelah kanan, yang ini sebelah kiri. Tidak. Tidak ada sama sekali penunjukan ke arah itu. Tidak ada sama sekali keharusan bahwa bersentuhan keduanya atau sejajar keduanya satu dengan satu. Tidak. Hanya sebatas al-muqaranah, maka semata al-muqaranah al-mutlaqah, penggandengan secara mutlak. Ya, ini bersama begitu. Ya. Fayyid, fa'idha quyidat. Ah. Tadi idha utliqat. Penggunaannya dimutlakkan, yang dilepas tanpa pembatasan. Kemudian, fa'idha quyidat. Kemudian apabila ditakyid, dibatasi. Ya, kebersamaan itu dibatasi. Bima'nan minal ma'ani. Dengan satu makna dari makna-makna yang ada. Dallat, maka kata kalimah ma'a, kata ma'a dallat menunjukkan alal muqaranati fi dhalikal ma'na, menunjukkan atas ya bergandengnya fi dhalikal ma'na, di makna yang dibatasi itu. Nah, itu baru terjadi pembatasan di makna yang dibatasi itu, jika memang dibatasi. Fa innahu yuqal, maka sesungguhnya dikatakan mazilna nasiru wal qamaru ma'ana au wan najmu ma'ana, senantiasa kami melaju bergerak dalam perjalanan dan bulan bersama kami atau bintang bersama kami. Wa yuqal, dikatakan hadal mata'u ma'i, hadal mata'u ma'i, ya, perbekalanku ini ya bersamaku. Li mujama'atihi laka. Ya. Li mujama'atihi ma'aka. Karena perbekalanmu itu, yang kamu bawa itu, ya, bergabung denganmu. Nah, bersamamu. Wa in kana fawqa ra'sik. Kamu mengembarkan bahwa dia bersama aku meskipun itu ada di atas kepalamu. Nah. Baik. Mata tersebut perbekalan enggak ya. Ini harta yang dibawa. Harta yang dimiliki, ya. Nah, dia di atas kepala, tapi dikabarkan dia bersamaku, padahal di atas kepala letaknya, dan dibahasakan bersamaku. Nah, begitu pula tadi yang sebelumnya, bulan di atas dan dikabarkan bahwa dia bersama kami dalam perjalanan. Padahal posisinya di atas. Nah, ini pada makhluk. Fallahu ma'a khalqihi haqiqatan. Maka Allah bersama makhluknya secara hakiki. Ya. Wa huwa fawqa 'arsyihi haqiqatan, dan dia di atas arasnya secara hakiki. Jelas ya? Nah, intaha. Tammil qira'ah wa shadaqah. Wa shadaqah. Wa shadaqah rahimahullahu ta'ala. Inna man kana aliman bika muttali'an 'alaika muhaiminan 'alaika yasma'u ma taqulu wa yara ma taf'alu wa yudabbiru jami'a umurika fa huwa ma'aka haqiqatan fa in kana khawfa arsi haqiqatan li anna al-ma'iyata la tastalzimu al-ijtima'a fil makani. Nah, dan telah benar beliau rahimahullah Syekhul Islam Ibnu Kata Syekh Ibnu Taimin, beliau telah berkata benar rahimahullah taala, fa inna man kana aliman karena sesungguhnya ya sesuatu yang dia itu aliman bika, mengetahui tentangmu, muttali'an alaika, dia ya melihatmu, memperhatikanmu, muhaiminan alaik ya, mengawasimu, yasma'u ma taqulu, mendengar apa yang kau ucapkan, wa yara ma taf'alu, melihat apa yang kau kerjakan, wa yudabbiru jami'a umurika, dia mengatur seluruh urusan-urusanmu, fa huwa ma'aka haqiqatan, maka dia bersama mustaf hakiki, itu makna ma'iyah di sini, wa in kana fawqa 'arsyihi haqiqatan, meskipun dia secara hakiki di atas arasnya, ya di atas arasnya secara hakiki, karena al-ma'iyata karena sesungguhnya kebersamaan itu la tastalzimul ijtima' fil makan, tidak berkonsekuensi berkumpul di satu tempat yang sama. Wadi hada. Nah. Al-wajib ats-tsalitsu annahu law furidam tina'ul ijtima'il ma'iyati wal 'uluwi fi haqqil makhluqi lam yalzam ay yakuna dhalika mumtani'an fi haqqil khaliqi alladhi jama'a li nafsihi bainahuma li anna Allah ta'ala la yumathiluhu shay'un min makhluqatihi kama qala ta'ala laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Sisi yang ketiga, annahu law furida, bahasa sungguhnya law furida seandainya ya diandaikan, sekiranya diandaikan begitu. Law furida artinya diandaikan. Andaikan ini. Tidak begitu, tapi diandaikan. Kita berandai-andaian. Andaikan. Andai kata. Ya. Dikatakan bahwa imtina'u ijtima'il ma'iyati wal'ului fi haqqil makhluk. Ya. Diandaikan imtina artinya mustahil. Imtina artinya apa? Mustahil. Andaikan mustahil ijtima' berkumpulnya ya sifat ma'iyah kebersamaan dan ulu ketinggian fi haqqil makhluk, pada hak makhluk. Yani di kalangan makhluk tidak bisa berkumpul ya padanya bahwa dikatakan dia bersama dan bersama sesuatu yang lain dan dia tinggi di atas sesuatu yang bersamanya itu. Ini mustahil pada makhluk. Tidak ada satupun makhluk yang bisa seperti itu. Bahwa dia bersama makhluk yang lain tapi dia di atas makhluk itu. Ini mustahil pada makhluk. Andaikan begitu. Karena pada sisi yang kedua sudah kita pelajari bahwa itu mungkin, bukan hal yang mustahil. Ya. Nah, tetapi andaikan demikian, tidak bisa pada makhluk. Maka lam yalzam, hal itu tidak berkonsekuensi. An yakuna dhalika, tidak berkonsekuensi, tidak mengharuskan an yakuna dhalik, bahwa hal itu juga mumtani'an, juga mustahilan mustahil fi haqqil khaliq, pada hak pencipta. Alladhi jama'a li nafsihi bainahuma, Allah Ta'ala yang telah mengumpulkan ya menggabungkan untuk dirinya dua perkara itu. Allah telah menggabungkan dua sifat itu untuk dirinya, bahwa dia bersama seluruh makhluknya tanpa kecuali, dan dia sendiri dirinya, zatnya sendiri di atas arasy makhluk semua di bawahnya, tapi dia bersama seluruh makhluknya. itu tidak mustahil pada Allah Ta'ala. Meskipun mustahil pada makhluk. Andaikan mustahil pada makhluk, maka tidak mustahil pada Allah. Begitu singkatnya. Ya, difahami? Nah, kenapa? Lianna Allah Ta'ala la yumathilu syai'un min makhlukatihi. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala tidak ada satupun dari kalangan makhluk-makhluknya yang menyamainya. Kama qala Ta'ala subhanahu firman Allah Ta'ala dalam surat Asy-Syura 11. Laisa kamitslihi syai'u wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada sesuatu yang sama dengannya. Dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Nah. Wa ila hadzal wajhi asyara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fil Aqidatil Wasithiyah safha 143 mujallad ats-tsalits min majmu'il fatawa haitsu qala wa ma dzakara fil kitabi was sunnati min qurbihi wa ma'iyyatihi la yanafi ma dzakara min ma dzukira la yanafi wa ma dzukira ay dzukira wa ma dzukira wa ma dzukira fil kitabi was sunnati min qurbihi wa ma'iyyatihi la yanafi ma dzukira min uluhihi wa fawqiyyatihi fa innahu subhanahu laisa kamitslihi syai'un fi jami'i nu'utihi wa huwa 'aliyyun fi dunuhi qaribun fi uluhihi intaha. Masyaallah. Dan kepada sisi ini isyarat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, sisi ini yang diisyaratkan oleh Syekhul Islam rahimahullah dalam kitabnya Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang disebutkan halaman 143 jilid 3 termuat dalam Majmu'ul Fatawa. Nah, jilid 3 Majmu'ul Fatawa halaman 143. Haitsu qala, manakala beliau mengatakan di sana, wa ma dzukira min fil kitab was sunnati, apa yang disebutkan dalam Alkitab dan sunnah, hadis-hadis Nabi alaihi wasallam, min qurbihi, dari sifat kedekatan Allah dengan makhluknya, wa ma'iyatihi, dan sifat kebersamaan Allah dengan makhluknya. La yunafi, hal itu tidak menafikan, tidak menepis, ma dzukira, apa yang telah disebutkan, min uluwihi wa fawqiyatihi, dari sifat kemahatinggian Allah, ya, dan posisi keberadaan Allah, zatnya, dirinya di atas makhluknya. Fa innahu subhanahu, karena sesungguhnya Allah subhanahu, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu yang semisal dengannya, fi jami'i nu'utihi, nu'ut yakni sifat, fi jami'i nu'utihi yakni sifat, pada seluruh sifat-sifat, tidak ada yang menyamainya dengan makhluk. Nah, hakikatnya beda. Wa huwa 'aliyyun, dan dia Allah Subhanahu wa taala 'aliyyun, maha tinggi zatnya, dirinya, ya, di atas seluruh makhluknya, fi dunuwihi, maha tinggi pada, ya, dunuwihi, qaribun fi uluwihi. Nah, 'aliyyun fi dunuwihi, pada dunuwi, ini kebersamaannya dengan makhluknya. Kedekatannya dengan makhluknya. Dunu ini maksudnya ma'iyah dan kurb. Aliyun fi dunuhi, yani aliyun fi kurbihi wa ma'iyatihi. Maha tinggi zatnya, ya, pada sifat kedekatannya dan kebersamaannya dengan makhluk. Nah, qaribun fi uluhi, dekat pada, ya, ketinggian zatnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala zatnya maha tinggi di atas seluruh makhluk, bersama dengan itu dia bersama dan dekat dengan makhluknya. Allah qarib, dekat dengan makhluknya, bersama makhluknya. Bersama dengan itu, dia maha tinggi zatnya di atas seluruh makhluknya. Jelas? Nah, intaha. Nattafi ba'dal qadr. Subhanallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah.